padanya. Apanya sudah rindu menantikannya. Katakan padanya, kelahirannya akan ku sambut mesra. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Katakan padanya, apanya sudah